Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, pada kesempatan yang mulia ini Allah azza wa jalla masih memberikan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan berupa hidayah tauhid was sunnah. Allah taala masih memberikan kenikmatan yang sangat besar nilainya, hidayah di atas tauhid was sunnah, dan kita masih bisa menjadi seorang talibu ilm, seorang penuntut ilmu syar'i. Karena dengan sebab inilah seorang akan terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah, baik fitnah syubhat, baik fitnah syahwat. Allah taala akan menolong bagi orang-orang yang beriman, berilmu, dan mereka beramal soleh. Allah taala menceritakan wa inna minal khulafa, wa inna katsiran minal khulafa la yajhi ba'duhum ala ba'd. Sesungguhnya kebanyakan, katsiran kebanyakan, minal khulafa, dari kebanyakan orang-orang yang bercampur bermuamalah dunia, perkara-perkara yang dibolehkan berurusan perkara dunia, khulafa, la yaghi ba'duhum ala ba', akan terjadi sebagian melampaui batas hak sebagian. Karena dunia adalah fitnah, dunia adalah sesuatu yang menjadi fitnah bagi seorang. Inna likulli ummati fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Seluruh umat ada ujian, ujian umatku adalah harta. Harta menjadikan seorang kadang yadhi ba'duhum, melampaui batas atas sebagian. Dunia menjadikan seorang melampaui batas atas sebagian. Kedudukan, di atas orang lain, kepemimpinan, kedudukan dan sejenisnya, harta dunia dan kemewahannya dan sejenisnya, itu adalah dunia. Ketika terjadi percampuran di antara mereka dalam urusan dunia, akan muncul al-bagh melampaui batas. Namun masya Allah, Allah tolong, illa ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah kecualikan orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh, orang-orang yang memiliki iman, tauhid, memiliki sunnah, memiliki ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa amilus shalihat, dan mereka memiliki amal soleh. Dan ini adalah diantara sebab seorang akan ditolong dari kejelekan-kejelekan karena sebab amalu amilus shalihat. Maka jadikanlah majlis ilmu, thalabul ilm kita, dan amal yang kita lakukan dari amal soleh ini betul-betul kita syukuri. Disyukuri nikmat yang besar, jangan sampai dicabut. Karena kenikmatan ketika tidak disyukuri akan diganti dengan kenikmatan yang bahkan azab yang mengerikan. Barakallahu fikum. Pada pertemuan kali ini kita menyelesaikan dari pembahasan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar pada hadis yang keempat. Kita ambil faidah yang terakhir wafi hadal hadis. Dalam hadis ini, yaitu hadis tentang kisah bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan, penggambaran kepada para sahabat terkhusus dan kepada kita secara umum, menggambarkan bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar ketika tidak ditegakkan di tengah mereka, dan amar ma'ruf nahi mungkar kalau ditegakkan di tengah mereka. Maka dalam hadis ini, wa fi hadzal hadisi isbatu al-qur'ah wa annaha ja'izatun. Dalam hadis Nu'man ibn Bashir diambil faidah isbat al-qur'ah, ditetapkannya, dibolehkannya qur'ah, undian. Dan hal itu jaizah, hal yang dibolehkan. Artinya dibolehkan, wa annahu wa qad warada bil ayatu wal ahadisu bil qur'ah fi mawdu'in min kitabillah wa fi sittati mawadi' min sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang dalil, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang Qur'ah. Qur'an yakni mengundi, diadakan undian. Dan sudah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwa terjadinya Qur'ah innama li fasli nisa', innama li fasli an-nisa', untuk memutus perselisihan di antara mereka. Nizak, perselisihan yang akan muncul dalam perkara dunia misalnya. Dan ini disebutkan dalam maudhi'ain, dua tempat dari kitabullah dalam Al-Quran, dan enam tempat dalam sunnatul rasul, hadis rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal maudhi'ain min kitabillah, adapun dua tempat yang ada dalam kitabullah, wa kullukum yaqra'uha walhamdulillah, masing-masing dari kalian biasa membacanya, walhamdulillah. Saya berhusnudzon kepada kita, kalian yang biasa membaca Al-Qur'an, ya, walhamdulillah. Al-mawdi' al-awwal, adapun tempat yang pertama, kisah adanya undian fi surati Ali Imran, dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 44, wa ma kunta ladaihim idyulkun aklamahum, dan tidaklah engkau Muhammad, tidaklah engkau Muhammad hadir di tengah mereka, ya, idyulkun aklamahum, ketika mereka melemparkan aklamahum, anak-anak panah mereka, anak panah dilempar ke sungai. Ketika panah tersebut tetap berjalan di atas air sungai tersebut, berarti dia tidak berhak menjadi kafil, orang yang merawat, menjaga, memelihara Maria. Adapun yang panahnya tetap tegak, tidak terbawa arus, itulah orang yang berhak menjadi kafil Maryam. Itu kesepakatan mereka. Ayyukum ayyuhum yakfulu Maryam, siapa di antara mereka yang akan menjadi kafil, penanggung jawab, pemelihara Maryam, ibunya Nabi Isa. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, dan tidak pula engkau hadir di tengah mereka ketika mereka saling berselisih. Yahtasimun, mereka saling berselisih. Apa sebab perselisihannya? Siapa yang akan menjadi kafil Maryam? Karena Maryam berada di Baitul Maqdis. Naam, dan beliau berkhidmah menjadi pelayan masjid, melihara masjid. Baik. Dan ini Allah jadikan pilihan yang diberikan kepadanya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Adapun tempat yang kedua, barakallahu fikum, di surat As-Saffat. Allah menceritakan tentang Nabi Yunus. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Yunus adalah termasuk mursalin, para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Idh abaqa ilal fulkil mashhun, ketika Yunus dalam keadaan marah pergi, abaqa pergi, dalam kondisi marah pergi, ilal fulkil mashhun, menuju kapal fulk mashhun yang berisikan muatan. Kapal ini berisikan muatan barang. Mashhun, sahih. Fasahama fakana minal mudhadi. Karena kapal ini berisikan muatan barang yang tentunya sudah diperkirakan jumlah penumpangnya. Tiba-tiba di tengah laut oleng, tenggelam. Maka disepakati di tengah mereka, fasahama, di sini fasahama, maka mereka melakukan undian. Diundi. Diundi siapa yang akan diturunkan. Fakana minal mudhabin. Dan Yunus termasuk minal mudhabin, orang yang mendapatkan undian. Bukan undian dapat hadiah. Sesuatu yang akan menguntungkan undiannya ialah dilempar ke laut. Barakallahu fikum. Seorang nabi. Sang nahkoda heran. Duh, ini orang soleh. Masa yang dikurangi dilempar ke laut adalah orang. Tapi sudah disepakati yang keluar namanya lempar. Begitu. Kesepakatannya ketika dikocok atau diundi, yang keluar namanya lempar. Sepakat. Maka dilemparlah Nabi Yunus, orang yang soleh, fal taqomahul hutu bahwa mudi. Maka ditelan, il taqoma ditelan. Ditelan, masuk perut. Ikan hut. Ditelan tapi tidak dikunyah. Ya. Beda kan? Ditelan tapi tidak dikunyah. Sebab kalau dikunyah, hancur. Tapi ini cuma ditelan, masuk perut. Wahuwa mulim. Dan dia, Nabi Yunus, mulim. Dalam keadaan sakit. Bisa dibayangkan, masuk perut ikan. Kayak apa suasananya? Karena ikannya besar, ikan hut, ikan hiu atau ikan paus gede. Walaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan karena Nabi ini termasuk orang yang bertasbih, la labisa fi batnihi ila yawmi yub'atsun. Pasti, pakai lam taukid, pasti dia akan menetap di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkannya mereka. Ya, hari kebangkitan. Namun karena bertasbih, ikan di tengah laut berjalan ke dasar laut dan Nabi Yunus terus bertasbih, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Masyaallah. Masih diberi lisan bisa bertasbih walaupun di dalam perut ikan. Luar biasa pertolongan. Dengan doa, dengan zikir, dengan tauhid. Tauhid, sekali lagi tauhid. La ilaha illa anta. Tauhid, tawassul dengan tauhid. Subhanaka, bertasbih. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Bertobat, mengakui kesalahan. Mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, dan kemudian bertobat. Dan demikianlah Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan Nabi Yunus alaihi salam. Barakallahu fi. Diselamatkan oleh Allah. Sehingga doa ini, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, zikir yang sangat besar manfaatnya bagi seorang muslim. Siapa yang membaca doa ini lalu dia barakallahu fikum menjaganya, Allah Ta'ala akan berikan berbagai macam kebaikan padanya. Wa Yunus ahadul anbiya. Kembali kepada kisah Yunus, salah satu para nabi. Rakiba ma'a qaumin fi safinatin fadaqat bihim. Beliau naik kapal dan daqat. Kapal ini sempit. Wa qalu in baqaina kulluna 'ala dharina lakna wa qariqat. Kalau kita tetap kondisi seperti ini, penumpang berlebihan, ya, kita akan tenggelam, binasa dan tenggelam. Labuda anunazila pak bonafil bahar, mesti dikurangi. Salah satu di antara kita dilempar ke laut. Faman nanzil, siapa yang akan dilempar ke laut? Awalu rakib, aw am akbaru rakib. Apa yang pertama kali naik atau yang terakhir naik yang dilempar? Siapa tadi yang naik pertama kali? Saya, berarti yang dilempar. Atau siapa yang terakhir naik tadi? Saya, berarti yang dilempar. Am akbar badanan, atau yang paling gede badannya supaya kapalnya tidak goyah. Dikurang yang gede, yang besar dilempar ke laut. Fa amilu qur'atan, akhirnya mereka sepakat membuat undian. Udah diundi aja, nama-nama yang dikeluarkan. Dikocok. Siapa namanya yang keluar? Fasad al-Qur'ah al-Jamah. Sehingga jadilah semua penumpang namanya dicatat. Itu diundi. Yang keluar namanya lempar. Minhum Yunus. Di antara penumpang kapal Nabi Yunus, fasahama fakana minal mithabin. Dalilnya adalah sahama. Mereka saling mengikuti wasan fa'ala, saling melakukan undian. Satu sama lain siapa sepakat bikin undian. Fakana minal mudhadin, dan dia Yunus termasuk orang yang mendapatkan undian. Idan ma'ahu nas. Nasalihum, dan mereka melemparkan Yunus. Waladhi ma'ahu Allahu a'lam. Dan orang yang bersamanya Allah a'lam bin la na'rifu. Mada sawalahum. Ini kisah adanya undian. Sehingga para ulama disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Ibnu Hajar juga mengambil satu faidah bolehnya dilakukan qur'ah undian dari kisah ini untuk menyelesaikan perselisihan di tengah mereka. Amma huwa faltaqama hutun adzim. Adapun Nabi Yunus, maka dia ditelan ikan. Ai ibtala'ahu bal'an duna ayu'likahu. Ditelan satu kali telan tanpa yu'likuhu. Yu'likuhu tanpa dikunyah. Fasara fi batnil hut. Jadilah dia di dalam perut ikan. Fanada fi dhulumat. Beliau berdoa, la ilaha illa anta. Dalam kegelapan, di atas kegelapan. Kegelapan yang pertama, gelapnya malam, halau waktu malam. Kegelapan dua, air gelap. Kegelapan yang ketiga, di dalam perut. Gelap sekali. Baik. Gelapnya malam sudah begitu gelap lumayan. Ditambah lagi di dalam air, gelap sekali. Ditambah lagi di dalam perut ikan. Berlapis gelap, dulumat, di atas kegelapan-kegelapan. Namun, orang walaupun dalam kondisi di dalam kegelapan yang luar biasa, ketika berzikir dan berdoa, Allah Maha mendengar. Tidak usah khawatir. Allah Maha mendengar. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Inni kuntu subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Falafadahu al-hut ala sayfil bahr. Lafadha artinya memuntahkan. Setelah dikelilingkan di dasar laut, muter-muter ya. Akhirnya apa? Ikan ini memuntahkan ala sayfil bahr. Sayf artinya sahil, di tepi laut, di pantai. Ya? Ya, di dalam perut ikan ini ada orang bertasbih. Masya Allah. Binatang menolong. Binatang, bayangkan, ikan menolong Nabi. Ya? Dan Allah jadikan ikan ini tidak mengunyah, bahkan melempar. Melemparnya kemana? Ke pantai. Coba kalau dilempar di tengah laut, kembali lebih susah lagi. Tapi ini Masya Allah, ikan. Sehingga bertobat, beristighfar, akan mendatangkan pertolongan. Sebagaimana Nabi Yunus, Nabi Nuh, fakultus taghfir rabbakum innahu kana ghafar, yusilis sama alaikum midrara. Saya katakan kepada kaumku, beristighfar kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Allah akan turunkan hujan yang deras. Artinya rezeki yang luas, kata Ibnu Abbas. Rezeki yang luas dengan istighfar, bertobat. Kemudahan-kemudahan akan datang, walaupun awalnya gelap sekali, berat sekali. Beristighfar, bertobat, bertasbih, akan datang pertolongan Allah. Ala sayfil bahr, di tepi laut. Dilempar ke tepi laut. Masalah. Setelah dilempar ke tepi laut, nah, wa anbatallah alaihi sajaratan min yaqtin. Allah tumbuhkan untuk Yunus. Apa itu? Sajarah min yaqtin. Pohon seperti pohon labu. Yaqtin itu labu. Kayak pohon labu. Seperti itulah. Yaqtin, qala ulama, yaqtin itu kata para ulama, qara'un najd. Qara'un najd, labu, pohon labu yang ada di daerah Najd. Qara'un najd ini layyin, lembut. Pohonnya lembut, wa araquhu layyina. Pohonnya lembut, daun-daunnya juga lembut. Kal ibrisin, seperti sutra lembutnya. Ya. Barakallahu. Labu berapa umurnya? Mulai biji tumbuh, tumbuh, tumbuh, tumbuh, tumbuh. kayak pohon semangka, berapa hari mulai bisa dimakan? Sabar sekali. Di dalam perut ikan tentu tidak makan, tidak minum. Kalau kata lemah luar biasa, dilempar ke pinggir laut oleh sang ikan. Tapi Allah tumbuhkan biji. Bayangkan, nunggu biji tumbuh. Bayangkan kayak apa beratnya, lemah. Sabar nunggu buah labu ini berkembang. Itulah ujian. Wa min hasaisihi, dan di antara kekhususan pohon yaktin, annahu la yaqa' alaihi dzubab, tidak ada lalat yang hinggap di atasnya. Insyaallah. Saking halusnya pohon ini, masya Allah, dijaga oleh Allah dari lalat. Kalau tidak ada lalat, buah tidak kena buah lalat. Dalamnya kelihatannya bagus, dalamnya ada hewannya. Ah, jadi tidak enak. Tapi yang aneh, yang Allah berikan kelebihan pada yakin, tidak ada dzubab yang hinggap pada pohon ini. Fa'anbatallahu alaihi sajaratan min yaqtin hatta tara'ra'a. Allah tumbuhkan untuk Nabi Yunus pohon dari yaqtin sampai terus tumbuh berkembang. Ba'da'an baqiya fi batnil hut, setelah menetap beberapa waktu di dalam perut ikan. Kayak apa lemesnya? Kayak apa lemesnya? Coba dibayangkan ya ibadallah. Suma anjahullah azza wa jal, namun Allah selamatkan setelah itu. Nunggu buah yaktin dari biji sampai besar. Sabar. Katanya itu. Al-Muhim, yang akhirnya Nabi Yunus kembali ke kaumnya. Dan kaumnya menunggu-nunggu nama, mana Nabi Yunus, mana orang yang soleh, mana dia. Ternyata Nabi Yunus datang ke kaumnya dalam kondisi mereka telah beriman. Kurang lebih 100,000 kaumnya. 100,000 kaumnya sudah beriman dan menunggu Nabi Yunus. Masya Allah. Itulah dakwah. Itulah hidayah. Kadang seorang berdakwah di suatu tempat, wah, yang ngaji paling orang 4, sudahlah libur aja. Hanya orang tersebut, aduh gimana ini Pak Ustaz, saya butuh sekali ilmu, butuh dibimbing, masa ditinggalkan kami. Karena seorang kadang barakallahu fiik, yang dipikir adalah bukan perkara hidayah, orang itu dapat hidayah sehingga dapat kebaikan, kita dapat pahala. Kadang yang dilihat adalah ini menguntungkan dunia saya apa tidak, partai saya apa tidak. Ait. Na'udzubillah min dzalik. Seorang dai tidak boleh bertujuan dakwah itu sekedar untuk seperti itu. Bisa jadi dari 4 orang kamu sabar bertahun-tahun, orang melihat keistiqomahan antum, kesabaran antum, ini yang benar. Kenapa? Karena istiqomah. Dicela, dimaki, jalan terus. Masya Allah. Ini yang benar. Akhirnya ngaji, banyak orang mulai ngaji. Masya Allah. Dari antum. Kesabaran dalam berdakwah penting. Sehingga, barakallahu fiik, ini pelajaran bagi kita semuanya. Al-Muhim. Al-Muhim, anna al-Qur'ah minal umur asmasru'ah as-sabitati bil kitab sunnah. Undian ini termasuk hal-hal yang masyru', yang telah ditetapkan berdasarkan Quran dan sunnah dan telah dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengundi kepada istri-istrinya ketika hendak safar, mau berangkat perang, maka diundi siapa di antara istri-istrinya yang akan menemaninya, yang keluar namanya ikut. Sehingga demikian pula seorang dibolehkan bagi dia melakukan contoh-contoh yang telah dilakukan oleh mereka dalam kitab sunnah. Ibnu Rajab wa qad dzakara Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah di kitabihi al-Qawaid al-Fiqhiyah. Ibnu Rajab menyebutkan dalam kaidah-kaidah fiqhiyah dzakara qaidah fil asya' allati tustamalu fiha al-Qur'an. Disebutkan kaidah dalam perkara-perkara yang boleh digunakan padanya adanya mengundi min awal fikhi ila akhirih, dari awal sampai akhir pembahasannya. Ini adalah suatu hal yang penting untuk kita terus thalabul ilm sehingga Allah Ta'ala mudahkan kita bisa mengikuti bimbingan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh tentunya. Selesai sudah pembahasan hadis dari hadis yang keempat. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa huwa alhamdulillah. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.